Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khonifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala al-muallif al-syaikh Ahmad bin Abdul Wahhab yarhamukallah. Qala syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, wa dalilur raghbati wal rahbati wal khusyu'i qawluhu ta'ala. Dalil ibadah raghbah dan rahbah serta al-khusyuk, yang nanti akan dijelaskan oleh syarih makna dari ketiga jenis ibadah ini. Dalil dari ketiga jenis ibadah ini adalah waalaikumsalam qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum, sesungguhnya mereka, mereka yang dimaksud di sini adalah para anbiya yang disebutkan kisahnya pada ayat-ayat sebelumnya. Innahum, sesungguhnya mereka para anbiya, kanu, assalamualaikum warahmatullah, kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaban, dalam keadaan berharap dan takut, menggabungkan antara dua sifat ini di dalam beribadah kepada Allah, di dalam berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka dilingkupi rasa takut, tapi juga disertai dengan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul khasyati qawluhu ta'ala, dan dalil ibadah khasyah adalah firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-150, fala takhshawhum wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, akan tapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarih al-syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, qawluhu ar-raghbatu. Ya, jadi di penggalan paragraf ini kita akan menjumpai empat jenis ibadah. Yang pertama apa? Ar-raghbah. Yang kedua adalah ar-rahbah. Yang ketiga adalah al-khusyuk. Dan yang keempat adalah al-khasyah. Yang pertama ar-raghbah. Qawluhu ar-raghbah, makna dari ar-raghbah adalah mahabbatul wusuli ila syai'il mahbubi. Mahabbatul wusul ila syai'il mahbub, kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Ya. Keinginan ya, harapan untuk bisa sampai atau meraih atau mendapatkan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diinginkan. Ini makna dari ar-raghbah, ya. Dalam fi'il, ya, ar-raghbah ini dari kata, dari fi'il raghiba. Dan hati-hati, di sana ada dua makna. Ada beberapa makna fi'il raghiba. Jika digandengkan dengan, ya, huruf jar tertentu. Jika dia disambung dengan huruf jar fi, raghiba fi, maka maknanya menyukai, ya, menyukai sesuatu atau mencintai sesuatu. Raghiba fi syai'in ay ahabbahu, mencintai sesuatu, ya, jika raghiba digandengkan dengan huruf fi. Ya, akan tetapi jika digandengkan dengan huruf an, ya, misalnya raghiba an syai'in ay na'am abghadahu atau karihahu, ya, membencinya. Raghiba an syai'in maknanya adalah membencinya. Jadi maknanya berkebalikan, ya. Raghiba jika disertai atau diikuti dengan huruf fi, maka maknanya mencintai sesuatu. Tapi kalau diikuti dengan huruf an, maka maknanya adalah membenci sesuatu. Nah, ini jika dalam fi'il. Ini masdarnya adalah raghbah. Maknanya adalah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Keinginan atau harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dicintai atau diinginkan. Qauluhu ar-rahbatu. Kemudian yang kedua adalah ar-rahbah. Ibadah yang kedua dalam paragraf ini adalah ar-rahbah. Maknanya adalah al-khawful musmiru lil-harab minal makhufi fahya khawfun makrunun bi'amal. Ini makna dari ar-rahbah, yaitu al-khawf al-musmir, rasa takut yang membuahkan lil-harab, membuahkan sikap berusaha untuk menyelamatkan diri minal makhufi, dari sesuatu yang ditakuti tersebut. Fahiya makhawfun makrunun bi'amal. Maka ar-rahbah ini, ya, adalah rasa takut yang disertai dengan amalan, disertai dengan upaya untuk bisa menyelamatkan diri dari sesuatu yang ditakuti itu, ya. Sehingga ar-rahbah ini lebih akhos minal khawf. Kalau hanya sekedar khawf, rasa takut saja, ya, tapi ketika rasa takut itu dibarengi dengan upaya dan usaha untuk menjauhi sesuatu yang ditakuti, disertai dengan upaya dan usaha untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang ditakuti tersebut, maka menjadi ar-rahbah, ya. Taib. Qauluhu al-khusyu'. Perkataan yang kemudian adalah ibadah yang ketiga pada yang disebutkan oleh mu'alif, al-khusyuk. Maknanya adalah az-zul wat-tatamun. Az-zullu wat-tatamun. Az-zul, sikap merendahkan diri. Sikap merendahkan diri. Wat-tatamun ay al-khudu', sikap tunduk. Li'azamatillahi, ya, sikap merendahkan diri dan tunduk kepada, di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-kauni wasyar'i, yaitu dengan dia tunduk, ya, tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan ketetapan Allah, baik yang bersifat kauni maupun yang bersifat syar'i, ya. Di sini jadi kita bisa mengetahui bahwasanya qada Allah tabaraka wa taala terbagi menjadi dua jenis, yaitu al-qada al-kauni dan al-qada asy-syar'i. Al-qada al-kauni tidak lain adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-qada asy-syar'i adalah hukum-hukum syariat yang Allah turunkan ya, kepada Rasulnya. Qauluhu innahum kanu, ya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, wasafallahu ta'ala al-khullas min ibadihi. Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati atau menyebutkan sifat dari hamba-hambanya yang terpilih. Ya. Allah menyebutkan beberapa sifat dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Hamba-hamba Allah yang istimewa. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, innahum, domirhum di sini kembalinya kepada para anbiya, kepada para nabi dan rasul yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ya. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Hamba-hamba Allah yang istimewa. Maka Allah menyebutkan beberapa sifat mereka agar kita, ya, bisa berupaya untuk mencontoh dan meneladani mereka. Bagaimana sifat mereka yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Bi annahum yad'una Allah Ta'ala raghaban wa rahaban ma'al khusyu'i lahu. Yaitu mereka adalah orang-orang yang jika berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka, ya, terdapat rasa raghaban, takut atau harap, ya. Kemudian rahaban, takut, ma'al khusyu'i lahu, disertai dengan rasa khusyuk sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi makna-maknanya. Wa du'a huna syamilun li du'ail ibadati wa du'ail mas'alati. Dan doa yang dimaksud di dalam ayat ini, yad'unana raghaban wa rahaban. Yad'u, ya, dari kata doa, di sini mencakup dua jenis doa. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, doa terbagi menjadi dua jenis. Doa'ul mas'alah wa doa'ul ibadah. Kalau doa'ul mas'alah yang seperti apa bentuknya? Ya. Berupa permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha memberikan rizki, berikanlah rizki kepadaku. Ya Rahim irhamni, wahai zat yang maha pengasih dan penyayang, ya rahmatilah aku. Dan sebagainya. Permintaan kepada Allah. Dan doa'ul ibadah lebih umum. Ya, salat, puasa, segala jenis ibadah yang kita lakukan adalah doa pada hakikatnya. Karena apa? Karena kita mengharapkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah di dalam ibadah tersebut. Maka doa di dalam ayat ini mencakup dua jenis doa tersebut. Baik doa'ul mas'alah maupun doa'ul ibadah. Qala rahimahullahu ta'ala, fahum yad'una Allah ragbatan fima indahu wa tam'an fi thawabihi ma khawfihim min iqabihi wa athari dhunubihim. Maka mereka, yaitu hamba-hamba Allah yang terpilih ini, yang Allah sebutkan sifat-sifatnya, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap, ya, berharap kepada apa yang ada di sisi Allah berupa keutamaan, ampunan dan rahmat, wa tam'an fi thawabihi. Ya, tam'an, benar-benar merasa butuh dan ingin mendapatkan thawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah. Tapi juga disertai dengan khauf, ma khaufihim min iqabihi wa athari dhunubihim. Selain, ya, terdapat rasa harap dalam kalbunya, mereka juga menyertai ibadahnya dengan rasa takut. Takut dari apa? Takut dari azab, hukuman dari Allah dan akibat-akibat jelek dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Wal mu'min yambagi ayas'a ilallahi ta'ala bainal khawfi war raja. Dan seorang mukmin sudah sepantasnya untuk ya berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala disertai dengan rasa takut dan harap. Ya, dua ibadah yang dikatakan oleh para ulama seperti dua sayap seekor burung, yaitu al-khauf dan roja. Tidaklah bisa burung bisa terbang kecuali dengan dua sayap yang ya, yang sehat, dua sayap yang utuh. Jika salah satu sayapnya patah, maka tidak mungkin bisa terbang burung tersebut, yaitu al-khauf war roja. Wa yughallab ar-raja fi janibit ta'ah. Jika kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang melakukan amalan ketaatan, yughallab janib au yughallab ar-raja, kita kedepankan sikap ar-raja, sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lian syata 'alaiha wa yu'mal qabuluha. Kenapa? Agar timbul semangat di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Ya. Wa yu'mal qabuluha, dan berharap untuk bisa diterima amalan tersebut. Ini apa? Jika sedang melakukan amalan ketaatan. Hendaknya kita mengedepankan rasa harap kepada Allah. Berharap supaya ya amalan kita diterima, sehingga kita lebih bersemangat di dalam melakukan amalan ketaatan tersebut. Dan sebaliknya, wa yughallab al-khawfu idza hamma bil ma'siyah. Jika timbul keinginan untuk berbuat maksiat, maka kedepankanlah sikap al-khawf, sikap takut kepada Allah, kepada siksanya, kepada hukumannya. Liyahruba minha wa yanjua min iqabiha. Agar apa? Agar kita menyelamatkan diri, lari dari maksiat tersebut, sehingga selamat dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh maksiat tersebut. Ya. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, yughallab janibur raja fi halil marad. Yughallab janibur raja fi halil marad. Dikedepankan sikap ar-raja, harap, ya, sikap harap dikedepankan ketika dalam kondisi sakit. Ketika kita dalam kondisi sakit, maka kedepankanlah sikap ar-raja, berharap kepada Allah. Wajanibul khawf fi halis sihah. Adapun sebaliknya, dalam kondisi sehat, badan kita sehat, maka kedepankanlah sikap takut. Kedepankanlah rasa takut. Kenapa? Li'annal marido munkasirun da'ifun nafsi. Karena seorang yang sedang mengalami sakit, ya, itu sedang dalam kondisi lemah. Ya, sedang dalam kondisi lemah jiwanya. Wa sa'ayyakuna qad iqtaraba ajaluhu. Dan bisa jadi ajalnya sudah dekat. Fayamutu wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Sehingga jika dia ditakdirkan Allah untuk meninggal di dalam sakitnya tersebut, maka dia meninggal dalam keadaan berhusnudzan, meninggal dalam keadaan memiliki prasangka yang baik kepada Allah azza wa jal. Wa fi halis sihah, sebaliknya, ketika seorang hamba dalam kondisi sehat, yakunu nasyitan mu'milan tulal baqa. Seorang yang dalam kondisi sehat itu memiliki semangat, ya, memiliki tenaga, sehingga dia bersemangat untuk melakukan pekerjaan. Mu'milan tulal baqa. Seorang yang sehat, dia akan merasa umurnya masih panjang, ya. Dia masih memiliki kesempatan hidup yang panjang. Fayahmiluhu dhalika alal ashir wal batar. Kondisi yang seperti ini bisa membawa, menyeret seorang hamba untuk bersikap angkuh, ya, bersikap sombong. Fayughallab janibul khawf liyaslam min dhalik. Maka dalam kondisi sehat yang seperti ini, hendaklah dikedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat, ya, agar terselamatkan dari sikap angkuh dan sombong tadi, ya. Nah, waqila, dan dikatakan sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang lain, yakunu raja'uhu wa khawfuhu wahidan sawa'an di alla yahmilahu ar-raja'u 'alal amn min makrillah. Ya. Bahwasanya sikap raja' dan khauf itu hendaknya, ya, sama di setiap kondisi, ya. Li alla yahmilahu ar-raja' 'alal amn min makrillah, agar apa? Kalau sampai tidak imbang salah satunya, berbahaya. Kalau sampai sikap rojaknya lebih berlebihan, ya, sikap rojaknya, sikap harapnya terlalu berlebihan, itu bisa menyeret seorang hamba ke dalam sikap al-aman min makrillah. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu alal ya'as min rahmatillah. Dan sebaliknya, jika rasa takut kepada Allah itu lebih, ya, lebih berat, terlalu berlebihan, maka bisa menyeret seorang hamba ke dalam sikap berputus asa dari rahmat Allah. Ini, ya, sebagian ulama berpendapat demikian, ya. Jadi rasa takut dan rasa harap harus imbang. Kalau lebih berat atau berlebihan salah satunya, maka itu berbahaya, ya. Wa kilahuma qabihun muhlikun li sahibihi, dan keduanya, maksudnya di sini dhamir huma di sini kembalinya kepada al-aman min makrillah wal khauf min rahmatillah. Kedua-duanya adalah perkara yang jelek yang membinasakan sahibnya, bisa membinasakan seorang hamba. Sikap aman dari makar Allah, ya, dan berputus asa dari rahmat Allah, kedua-duanya adalah sikap yang tidak benar secara syar'i, sikap yang tidak baik, sikap yang jelek yang bisa membinasakan seorang hamba. Nasallallahu salamata wal afiyah. Qauluhu al-khasyah. Yang terakhir, ya, jenis ibadah yang keempat yang disebutkan dalam paragraf ini adalah al-khasyah. Qauluhu al-khasyah. Al-khasyatu hiyal khawfu al-mabni 'alal 'ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Liqaulillahi ta'ala. Al-khasyah maknanya adalah al-khauf, ya, rasa takut, tapi ada tambahannya, ya, rasa takut yang ada tambahannya, yaitu al-khauf al-mabni alal ilm, rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang kebesaran dan keagungan sesuatu yang dia takuti, ya, yang dibangun di atas ilmu terhadap kesempurnaan kekuasaan zat yang dia takuti tersebut. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Ya. Siapa ulama yang dimaksud dalam ayat ini? Ai al-ulama bi'azamatihi. Ai bi'azamatillah. Ulama, orang-orang yang berilmu tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala wa kamali sultanihi, dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Fahiya akhassu minal khawfi. Maka, dari sinilah kita tahu bahasanya al-khasyah itu lebih khusus daripada al-khawf. Ya. Yang tadi sudah kita sebutkan al-khawf, tapi ada tambahannya. Sehingga kita katakan al-khasyah akhassu min al-khawf, lebih khusus daripada al-khawf. Wa yattadihul farqu bainahuma bil mithali. Ya, kita bisa membedakan perbedaan antara al-khawf dan al-khasyah dengan permisalan berikut ini. Ya, dengan permisalan yang akan kita baca ini, kita bisa membedakan, ya, beda antara al-khawf dan al-khasyah. فَإِذَا خِفْتَ مِنْ شَخْشٍ لَا تَدْرِي هَلْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْكَ أَمْ لَا فَهَذَا خَوْفٌ. Yang pertama ini adalah, ya, permisalan sikap khauf. jika engkau takut kepada seseorang, tapi engkau tidak tahu, ya, apakah orang yang engkau takuti itu memiliki kemampuan untuk, ya, mencelakaimu ataukah tidak. Ini namanya khauf, ya, rasa takut tapi tidak tahu, ya, tidak dibangun di atas ilmu. Sesuatu yang ditakuti itu, apakah dia memiliki kemampuan untuk mencelakakan kita ataukah tidak, tidak tahu kita. Ini adalah rasa takut yang tergolong khauf, ya, rasa takut tapi tidak, ya, dibarengi dengan ilmu terhadap sesuatu yang ditakuti. Adapun al-khasyah, ya, idza wa idza khifta min syakhsin ta'lam annahu qadirun 'alaika fa hadhihi khasyah, ya. Adapun khasyah adalah jika engkau takut kepada seseorang dan dalam keadaan engkau tahu bahwasanya orang yang engkau takuti itu memang memiliki kemampuan untuk bisa mencelakaimu. Nah, ini namanya khasyah. Baru namanya khasyah. Bisa dibedakan? Bisa dipahami, ya? Taib. Naam. Wa yuqal fi aqsami ahkamil khasyah ma yuqal fi aqsami ahkami al-khawf. Pembagian jenis-jenis al-khasyah itu sebagaimana pembagian pada jenis-jenis al-khawf. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis al-khawf yang sudah berlalu penjelasannya? Siapa yang bisa? Yang masih ingat? Atau enggak apa-apa sambil lihat, enggak apa-apa? Siapa yang masih ingat? Siapa? Abu Rifki. Yang pertama, khauf tabi'i. Nah, kemudian yang kedua, siapa? Khauf jar lawannya hamas. Bukan Aisar ini, Abu Khalid. Khauf sir. Sebelumnya itu, sebelum itu. Ya, labas, ya. Jadi yang terakhir yang disebutkan Syekh Utsaimin, khauf sir. Yang kedua, khauf ibadah. Khauful ibadah. Barakallahu fikum, ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jadi bisa lihat penjelasannya di pembagian al-khauf. Sama seperti itu jenis-jenis al-khasyah, ya. Tapi bedanya apa antara khauf dan khasyah? Kalau khasyah, khauf yang dibarengi dengan ilmu terhadap sesuatu yang ditakuti. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.